nafasku sedang berdiri menatap langit malam yang keruh tak seperti biasa. Kau menyakiti hati tunggalku yang selalu menghibur dan mencintaimu. Mengapa kau terlahir jika cinta yang lainnya yang lebih menyakitkan? Kau menyayang luka berkali-kali, bercumbung mesra dengan teman baik. Layakkah engkau menyapa cinta jika begini? Bila kau tak setia hanya hingga di bibir saja, tak pantas untuk disanjung bagai sang ratu dengan nakota. Hanya cacimaki yang berhak engkau sang.